kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat! Hidup masyarakat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Sobat Nusantara, Jelajah Nusantara merupakan program produksi Radio Gaung Aman atau RGA yang menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Nurdiansyah Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat di sekitar kita. Mereka bisa kita jumpai di perkotaan, perdesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, sungai, dan juga pegunungan. Saya Titi Pangestu akan mengantarkan Anda semua untuk mengikuti program Jelajah Nusantara. Jelajah Nusantara akan membawa Anda semua lebih dekat dengan masyarakat adat. Tak hanya tentang kesahajaan, keindahan, kekayaan tradisi dan budaya, melainkan pula beragam tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat. Ada begitu banyak pembelajaran dan inspirasi untuk menengok sisi lain dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia yang terus berjuang untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Gotong royong merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat. Dimanapun masyarakat adat berada, di segala penjuru Nusantara, gotong royong mencerminkan karakter unik terkait dengan kolektivitas. Namun, dengan segala tekanan yang disertai oleh konflik dan belum adanya pengakuan secara penuh terhadap hak masyarakat adat, tradisi gotong royong pun kian tergerus. Tak sedikit pula pihak-pihak baik internal maupun eksternal yang kemudian mengarahkan masyarakat adat untuk sedikit demi sedikit mulai meninggalkan kegotong royongan. Pada edisi ini, Jelajah Nusantara mengunjungi komunitas adat anggota Aman yang berada di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di sana tradisi gotong royong disebut dengan Mapalus. Nurdiansyah Dalijo akan membawa kita menelusuri salah satu kampung orang Minahasa tersebut dan berbicara dengan perwakilan masyarakat adat setempat tentang apa itu Mapalus dan bagaimana masyarakat menjaga dan mempertahankan gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Thank you. sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Ayat 2, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Ayat 3, negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan. Aranku Haryanto, lilik masyarakat adat Karangbajo. Inamangku selapuan polong rentenku. Epe kene nyekak pindengerang radio gaung aman. Saya Haryanto dari masyarakat adat Karangbajo. Anda sedang mendengarkan radio gaung aman. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat. Negeri Nyiur Melambai, begitulah kerap kali tanah Minahasa dijuluki banyak orang. Saya tidak heran, bahkan hingga di kawasan dataran tinggi di Kabupaten Minahasa, pohon-pohon kelapa begitu melimpah. Sepanjang mata memandang, bukit-bukit berselimut hijau. Udara juga terasa sejuk. Saya bersama teman-teman aman lainnya berkunjung dan tinggal selama beberapa hari di rumah komunitas adat Walak Tombariri di Wanua Koha. Lokasinya berada di lembah dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, serta menghadap Gunung Lokon. Wilayah adat masyarakat Walak Tombariri begitu subur. Seorang warga memberitahu saya kalau dulu inilah yang disebut sebagai tanah yang diberkati. Tanam apa saja pasti tumbuh, meski sebagian besar masyarakat tak lagi bekerja sepenuhnya sebagai petani atau peladang. Tetapi hampir setiap keluarga di Wanua Koha masih memiliki kebun atau ladang yang secara turun-temurun diwarisi. Tidak hanya pohon kelapa yang ditanam, tapi juga komoditi lainnya seperti singkong, pisang, cengkih, pala, dan berbagai tanaman sayur dan buah. Sampai sekarang pun, wilayah adat ini masih mempunyai peran penting sebagai lumbung utama bagi kopra, cengkih, pala yang punya kualitas terbaik di Sulawesi Utara. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 38, negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pengakuan hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari deklarasi ini. Aku Lisa dari Komunitas Adat Dayak Kanayan, kita ginangaran Radio Gaung Aman Masyarakat Adat. Ame lupa tarus nangaran Radio Gaung Aman. Saya Wisa dari Komunitas Adat Dayak Kanayan. Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman Masyarakat Adat. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Jangan lupa terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Ada hal yang menarik di Wanua Koha. Itu merupakan potret dari karakter masyarakat Minahasa di pegunungan pada umumnya. Di rumah, kebun, dan gereja pada saat-saat tertentu, warga seringkali terlihat sedang berkumpul bersama. Mereka masih menerapkan tradisi gotong royong. Warga begitu guyup untuk melakukan banyak hal bersama-sama, dimanapun dan kapanpun, baik itu lelaki perempuan atau tua muda. Pada suatu kesempatan, saya berjumpa dengan Nedine Helena Sulu. Ia adalah warga Wanua Koha sekaligus perwakilan pemuda dan perempuan adat. Saat ini, perempuan yang akrab disapa Nedine itu menjabat sebagai Dewan Aman Nasional atau Damanas untuk region Sulawesi. Saya mengobrol dengan Nedine tentang tradisi gotong royong yang bagi orang Minahasa dikenal sebagai Mapalus. Mapalus itu jauh ingatan saya, dia sebenarnya itu sistem pembagian kerja dalam sistem perladangan dulu. Jadi kan di Minahasa ini juga mengenal padi ladang ya, tapi di sekitar tahun 60-an, jadi dia di tahun 70-an tuh udah hilang padi ladang. Tapi tetap berkebun kan, menanam yang komoditi tadi. Nah, itulah sistem pembagian kerjanya Mapalus. Jadi bisa di waktu ini mereka musyawarah, kita akan mengerjakan ladangnya siapa. Nah, kelompok-kelompok Mapalus ini akan kerja secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan di ladang siapa, si A misalnya. Dua minggu kemudian di ladang si B. Jadi itu saling kerjasama. Nah, tapi kalau dia di masa sekarang, Mapalus ini lebih kepada filosofinya soal kesadaran bekerja sama atau kesadaran bergotong royong. Dia lebih ke situ sekarang. Nah, contoh kalau misalnya yang sekarang bisa dilihat Mapalus ada di dalam kebiasaan atau peringatan atau ada pesta apa biasanya? Mapalus sekarang itu karena dia kesadaran ya, dia itu masih melekat dalam acara suka duka, dalam orang meninggal ataupun pesta, Mapalus itu masih nampak. Misalnya waktu orang meninggal itu sudah ada dibagi kelompok kerja, bahkan sudah ada sistemnya. Siapa yang akan membuat tenda, siapa yang akan bawa makan, siapa yang akan pikul peti, karena peti masih dipikul antar sampai ke ladang pekuburan, siapa yang gali lubang, kayak gitu. Begitu juga dengan pesta. Pesta itu orang berpesta di Minahasa, makanannya tuh Mapalus. Jadi misalnya sekarang saya menikah, orang akan memberikan saya makanan apa sesuai pembicaraan ya. Begitu juga ketika dia nanti ada acara suka, apakah menikah atau acara lainnya, begitu juga. Jadi Mapalus sekarang sudah lebih ke situ. Kalau dulu dia di sistem kerja ladang, sekarang tidak. Dia maknanya, spiritnya yang kemudian sekarang terbawa. Di Minahasa, Mapalus mencerminkan falsafah hidup orang Minahasa, yaitu Sitou Timou Tumou Tou, yang berarti manusia hidup untuk menghidupkan manusia yang lain. Ada juga slogan lain yang sudah sering kita dengar terlontar dari masyarakat Sulawesi Utara ketika sedang berkumpul. Mereka bilang, Torang Basudara, atau kita semua bersaudara. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 20 Ayat 1, masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi, dan sosial mereka supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Ayat 2, pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil. Aku Jeki Angkat, masyarakat adat Tanah Papanai, sedang membagikan radio Gaung Aman. Saya Jeki Angkat dari masyarakat adat Tanah Papak sedang mendengarkan radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Sebagai tamu, saya diundang pada suatu acara perayaan di kampung. Bagi orang Minahasa, pesta adalah makan besar. Maka, makanan merupakan hal yang paling dinanti dan menjadi keutamaan. Kelompok perempuan terlihat memiliki peran yang tidak kecil. Meski dipenuhi oleh ibu-ibu, tapi dapur bukanlah wilayah domestik dan eksklusif perempuan. Lelaki Minahasa pun boleh berada di dapur, dan kebanyakan mereka juga pandai memasak. Saat makan malam tiba, saya menikmati aneka olahan ikan rica-rica yang ditemani sambal dabu. Santapan dibuat secara gotong royong, dan aktivitas makan dilakukan secara bersama-sama tanpa ada sekat usia, jenis kelamin, status sosial, atau perbedaan lainnya. Semua makan dari meja yang sama. Dengan Nedin, saya menggali lebih lanjut tentang bagaimana sesungguhnya Mapalus bekerja di tengah-tengah masyarakat di Wanuakoha. Ada nggak sih sosok mengenai bagaimana pengaturan kerjanya Mapalus? Biasanya apakah itu ada tokoh adat yang memimpin untuk orang-orang ini bergotong royong di bidang-bidang tertentu, atau dia biasanya hanya musyawarah aja antar warga? Ini musyawarah aja dan tergantung ke lembaga atau organisasi atau kelompok itu yang mau menerapkan musyawarah. Kalau dia di kampung, itu biasanya tingkat pemerintah desa sampai level pemerintah di dusun atau jaga. Kalau bagaimana misalnya Mapalus di kalangan ibu-ibu misalnya, karena kental sekali dengan dapur dan makanan. Justru ibu-ibu yang paling kuat dengan Mapalus. Di acara suka duka itu peran paling kuat itu ibu-ibu perempuan. Perempuan, karena itu menyangkut dengan soal makan, dan dianggap bahwa apalagi di NASA soal pembagian kerja, soal penataan itu lebih, skillnya lebih berat ke perempuan. Kalau anak-anak muda bagaimana saat ini menginterpretasikan Mapalus? Anak-anak muda untuk 3 tahun terakhir ini sudah berkembang Mapalus, bahkan sudah kembali ke Mapalus yang berladang tadi. Ada sekarang mereka menanam cabai, menanam jagung, ada yang pembibitan pala, itu sudah mulai. Tapi di luar itu juga ada juga Mapalus untuk misalnya di duka cita, mereka biasanya di kerja yang berat ya, untuk bangun tenda, sabuah, ikul mayat atau gali lubang kayak gitu. Begitu juga dengan pesta. Tapi ada nggak sih komentar tentang anak-anak muda sekarang mengenai Mapalus dengan karakter anak muda sekarang yang semakin urban dan juga modern dan segala macam? Kalau di Minahasa sendiri, justru kesadaran itu muncul karena merasakan sudah jauhnya Mapalus itu, dan mereka sudah merasakan apa efeknya ketika kita tidak lagi punya kesadaran bekerja sama. Jadi titik baliknya sebenarnya di sana, karena sudah terlalu jauh mereka tertinggal dari spirit kerjasama itu, maka itu kemudian mereka mulai kembali, tapi presentasinya masih sangat minim. Nah, terus mungkin hal lainnya, apa sih yang menjadi tantangan untuk keberlangsungan Mapalus saat ini? Tantangannya adalah orang sekarang, misalnya dari pekerjaan tadi, dia sudah punya waktunya itu satu hari sudah habis di pekerjaan. Misalnya ada orang meninggal, mereka itu kalau pegawai negeri, pegawai swasta tuh jam 8 yang sudah pergi, nanti pulang sore atau malam. Jadi Mapalus itu, kerja sama keterlibatan mereka itu digantikan dengan uang. Nah, menurut saya itu sebuah tantangan ketika spirit itu berubah menjadi materi. Jadi misalnya dalam kerja bakti kampung, saya tidak hadir ya, tapi saya kasih rokok, saya kasih uang. Benar itu mendukung, tapi sesungguhnya esensinya dari gotong royong itu bukan soal, tapi kehadiran. Kehadiran kita yang kemudian sama-sama di situ. Itu sih menurutku itu sebuah tantangan. Gimana anak-anak muda menghadapi tantangan itu? Kalau di anak muda itu justru nggak terjadi di anak muda. Di anak muda itu justru tidak terjadi. Tapi ancamannya mereka justru tidak hadir memang. Jadi melepaskan diri dari situasi-situasi itu. Kalau itu terjadi biasanya di orang tua, karena dia tahu dia masih harus ada tanggung jawab, maka bentuk kehadirannya dia transformasi ke dalam bentuk uang. Tapi kalau anak muda tidak. Jadi dia punya waktu dia datang, kalau tidak. Apa yang saat ini sedang digalakkan untuk menjaga kebiasaan mapalus ini tetap ada di kampung? Kalau digalakan itu dalam bentuk forum resmi tidak ada. Tapi kalau misalnya saya dengan teman-teman itu di setiap momen pertemuan nongkrong dalam forum-forum yang tidak resmi itu selalu kami bicarakan. Itu selalu kami ini, orang itu batamang, orang ini kesiang manusia, kalau mau mati ngana mau bajalang sendiri ke kubur. Itu biasanya. Artinya apa? Kita ini hanya manusia, semua tuh pasti akan mati. Kalau kamu mati, siapa yang akan bawa kamu ke kuburan? Karena di sana itu orang meninggal itu masih digotong sampai di ladang pekuburan. Masih bersama Radio Gaung Aman. Tahun 2018 lalu, Wanua Koha menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kelima. Sekitar 400 peserta utusan dari hampir seluruh komunitas adat di Indonesia bersama dengan para aktivis dan tamu undangan dari berbagai kalangan datang dan berkumpul membahas mengenai kerja-kerja aman ke depan. Acara tersebut sukses dilakukan. Tentu saja ada banyak faktor dan indikasi terhadap keberhasilan penyelenggaraannya, termasuk peran pemuda, perempuan adat, dan majelis gereja. Nedin juga mengungkapkan bahwa berkat gotong royong masyarakat Wanua Koha bersama dengan pihak-pihak lain, Rakernas kelima bisa sukses. Momentum itu juga menjadi kesempatan bagi masyarakat adat di Minahasa untuk menguatkan tradisi mapalus. Nedin bilang bahwa penyelenggaraan Rakernas kelima itu ternyata ringan kalau kita bergotong royong. Dan itulah mapalus. Tua muda dan lelaki perempuan ikut bahu-membahu dalam suasana guyup dan kebersamaan yang kental. Mapalus adalah ruh dan spirit bagi masyarakat adat di Minahasa, Sulawesi Utara. Dengan adanya penyelenggaraan Rakernas tahun 2018 lalu di Minahasa, maka kita bisa katakan bahwa Mapalus juga telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi gerakan masyarakat adat di Indonesia maupun organisasi aman. Hal itu menegaskan bahwa gotong royong merupakan warna yang memperkaya keragaman, keunikan, bahkan peluang bagi keberlanjutan komunitas adat maupun gerakan masyarakat adat di Indonesia. Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi kali ini. Saksikan terus program kami pada jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga. Anda juga bisa mendengarkan program Jelajah Nusantara dan program-program lainnya produksi Radio Gaung Aman melalui website kami di alamat www.radio.aman.or.id.